Tema pada malam hari ini adalah inti dari seluruh tema yang disampaikan dan yang akan disampaikan di bulan Ramadan ini. Kenapa Bapak Ibu saya katakan ini inti tema dari seluruh maudhu'at tema yang ada di bulan Ramadan ini yang dibikin oleh panitia? Dan alhamdulillah tidak kebetulan mata-mata tadbir robani yang diatur oleh Allah, yaitu tentang membangun seluruh judul yang diberikan kepada para ustaz karena bulan Al-Quran. Dan ini Allah menurunkan Al-Quran yang dimurojaahi oleh Jibril alaihissalam terhadap Al-Quran atau interakaf, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Dominan di bulan Ramadan ini adalah atau generasi kita agar menjadi. Yang kedua, Bapak, Qur'ani adalah kata generasi Al-Qur'ani yang senantiasa berafiliasi kepada Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang senantiasa komitmen dengan Al-Qur'an sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu. Fi kulli daqiqatin min daqa'iqil hayah. Setiap menit-menit kehidupan hidupnya selalu bersama Al-Qur'an. Lagi-lagi, ya, ceramah ini dimulai dengan pertanyaan kaifa nabni al-jila al-Qur'ani. Bagaimana caranya kita membangun generasi Qur'ani? Apalagi di tengah-tengah ya generasi kita di dalam kondisi yang tidak menentu. Di tengah-tengah tarik-menarik ya keganasan kekuatan jahiliyah di masa ini. Kaif, bagaimana kita memanggunya? Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, generasi Qur'ani, generasi Qur'ani akan menjadi sebuah kenyataan apabila yang pertama adalah kita dan generasi kita menjadikan Al-Qur'an sebagai masdaru talaqqi. Masdaru at-talaqqi. Sumber ya, ajarannya. Jadi sebelum anak kita diajarkan nilai-nilai apapun namanya di dunia ini atau pelajaran apapun di dunia ini, maka dia harus lebih tahu Al-Qur'an dulu sebelum dia mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan adat istiadat, sopan santun dari daerah setempat. Sebelum itu semuanya, labudda ayyakunu qur'aniyin, mereka harus qur'ani, artinya ya sumber pelajarannya adalah Al-Qur'an. Satu contoh saudara sekalian, ya, ketika disebut generasi Qur'ani, tidak harus semuanya menjadi ahli tafsir, tidak harus semuanya ahli fikih. Mereka adalah Khalid bin Walid sebagai panglima perang, mereka Abu Ubaidah juga sebagai panglima perang, mereka Usamah bin Zaid 14 tahun sudah menjadi panglima perang, tetapi saudaraku sekalian, mereka telah diberikan mana'ah Qur'aniyah, imunitas Qur'an, sehingga ketika menjadi panglima perang dia tidak arogan, tidak merusak dunia dan lain sebagainya. Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, orang yang kaya. Sa'ad bin Rabi' juga begitu juga, orang yang kaya. Tetapi kekayaannya itu, wahai saudaraku sekalian, benar-benar sesuai dengan ya, Al-Qur'an, sehingga tidak ada uangnya yang digunakan di dalam maksiat kepada Allah. Karena ulama mengatakan definisi orang yang boros bukan sekedar dari pendekatan kam, pendekatan kuantitas dalam berbelanja. Tetapi ketika seseorang meskipun dengan uang yang sedikit tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah, itu sudah disebut boros. Nah, orang-orang yang kaya tidak akan demikian. Sekalipun harta sebanyak apapun diinfakkan di jalan Allah, itu tidak boros. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak ada satupun ulama, Rasul sendiri selalu tidak mengatakan Abu Bakar boros sementara harta bendanya diinfakkan di jalan Allah seluruhnya dalam perang, ya, ya dalam perang, ya. Tabuk, perang Zatul Usrah. Ini yang pertama. Jadi masdar talakinya, sumbernya adalah Al-Quran. Dalam rumah tangganya, di perusahaannya, di kantornya, masdar talakinya adalah Quran sebelum yang lainnya. Sehingga bisa jadi dia menjadi apapun namanya di dunia ini, tetapi Al-Quran harus menjadi manaahnya, menjadi kepekaannya, imunitasnya, miyarnya, standarnya dalam hidupnya sehari-hari. Dan begitulah Rasulullah SAW cara, ya, begitulah Rasulullah SAW di dalam mendidik sahabatnya menjadi generasi yang Qur'ani. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar anak keturunan kita, generasi kita menjadi generasi yang Qur'ani? Yang kedua adalah selalu bermulazamah dengan orang-orang yang komitmen dengan Al-Qur'an. Mulazamah artinya selalu bersama, komitmen dengan orang-orang yang, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sebagaimana para sahabat, mereka mengetahui orang yang paling dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling Qur'ani. Ini harus ditanamkan sejak awal. Jangan sebaliknya, ya, mengaku beragama Islam tapi justru menjauhi orang-orang yang komitmen dengan Al-Qur'an. Mengaku beragama Islam tapi sinis dengan orang-orang yang menyintai Al-Qur'an. Mengaku beragama Islam, menuduh orang-orang yang komitmen dengan Quran sebagai teroris dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, na'udzubillah min dzalik, maka tidak mungkin dia menjadi generasi yang Qur'ani. Orang yang benar-benar generasi Qur'ani adalah dia menyintai orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran. Oleh karena itu, saudara sekalian, para sahabat dan anak-anaknya, istri-istrinya, semuanya adalah orang-orang yang menyintai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah akhlaknya Quran. Rumah tangganya Al-Quran. Hidup berbangsa dan bernegaranya adalah Al-Quran. Bisnisnya adalah Qur'ani. Wahakada. Oleh karena itu, saudara sekalian, hafizakumullah, di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 119, wajib hukumnya kita bersama orang-orang yang jujur dalam keislamannya, dalam komitmennya dengan Al-Quran. Ini bisa kita lihat dalam surat At-Taubah tadi, ayat 119, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kamu harus bersama orang-orang yang jujur, orang yang benar dalam keimanannya. Kata ittaqu, bertakwalah, itu fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, ulama Al-Quran dan ulama pada umumnya mengatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya kalau ada perintah Allah, itu hukumnya wajib. Sehingga di sini, bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur, hukumnya wajib. Kalau tidak, kita berdosa. Kalau ada orang memusuhi orang-orang yang jujur, yang benar dalam berislam, maka dia berdosa kepada Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, keperpihakan kita harus bersama orang-orang yang bersama Al-Quran. Jangan keperpihakan kita diukur dengan selera kita, hawa nafsu kita, hobi kita, kepentingan kita, lah. Tetapi hidup kita ini harus jelas ukurannya. Bersama siapa? Berpihak sama siapa? Memprioritaskan siapa? Allah sudah memberikan solusi, yaitu bersamalah kamu orang dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Nabi dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh dunia internasional, dimusuhi oleh Romawi dan Persia, dituduh Abu Jahal, Nabi memecah belah kaumnya, memecah belah keluarga besarnya, tetapi sahabat semuanya berpihak kepada Rasul. Meskipun sahabat dan rasul minoritas. Sekali lagi, meskipun sahabat dan rasul pada waktu itu minoritas, tetapi keperpihakan mereka kepada orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Yang ketiga, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa, bagaimana agar generasi kita benar-benar menjadi generasi Qur'ani? Yang ketiga adalah labudda ayyakuna manhajuna Qur'aniyan. Manhaj kita, kurikulum kita, silabus kita harus Qur'an. Dan menjadikan Qur'an yang nomor satu. yang terjadi di sebagian negara-negara di dunia ini, termasuk negara yang katanya beragama Islam mayoritasnya. Sayang seribu sayang, Al-Quran dijadikan mata pelajaran marginal, tepian. Ukuran orang itu lulus, ukuran murid itu lulus, ketika bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, matematikanya bagus. Perkara Al-Quran tidak bisa membaca itu tidak masalah. Na'udzubillah min dzalik. Quran dijadikan nomor sekian. Bahkan di sebagian negara Arab sekalipun, makanya sering saya ulang-ulang, ketika kita berbicara tentang Islam, ukurannya bukan Arab atau Melayu. Ukurannya adalah Islam itu sendiri. Di sebagian negara Arab, termasuk di negara Arab sekali lagi, supaya kita juga tidak menjadikan standar itu negara, tapi Islam. Kalau pelajaran yang bernama riyadhiyat, matematik, kimia, 400 halaman, 600 halaman, sementara anak kita belajar tauhid, belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar hadis, 4 pelajaran cuma 30 halaman. 4 pelajaran cuma 30 halaman. Sementara pelajaran yang lainnya 400, 400 safhah, 500 safhah. Bagaimana mungkin menjadi generasi Qur'ani sementara waktu belajarnya Qur'an diberikan waktu sisa, perhatian sisa. Belum di rumahnya, bagaimana perhatian orang tuanya kepada anaknya. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita menginginkan, bahkan harus tidak sekedar menginginkan, anak keturunan kita menjadi generasi Qur'ani, ya ibadallah, wahai saudaraku, wahai hamba Allah yang saya cintai karena Allah, kurikulum dan silabus kehidupan anak kita harus Qur'an, dan itu bukan hanya difahami sebagai mata pelajaran, tetapi harus lebih daripada itu yang menjadi kurikulum kehidupannya. Bisnisnya, seninya, ekonominya harus Quran. Sehingga berkali-kali pertanyaan yang kita dengar tadi tidak akan lagi menimbulkan ya, kecangguan, keraguan untuk berdakwah karena malu ada saudaranya beragama Islam tidak Islami. Itu kenapa? Karena mereka hidupnya tidak Qurani. Karena hidup mereka tidak menjadikan Quran sebagai kurikulum kehidupannya. Sehingga kadang-kadang menjadikan sebagian orang enggan ya, enggan berdakwah, enggan mengajak orang lain ke dalam agama Islam. Kita mulai dari diri kita. Sudah tidak waktunya lagi kita mengungkit-ungkit hal yang sudah terjadi sementara kita cuma sebagai penonton mutafarrijin. Tidak boleh kaum muslimin menjadi penonton, tetapi dia harus menjadi mughayyir yang merubah, menjadi agen perubahan yang lebih baik ilal afdal, menjadi yang lebih baik. Tidak cukup menjadi al-muntaqid yang hanya mengkritisi, yang hanya berkomentar, yang hanya mengamati. La, agama Islam bukan agama pengamat, bukan agama penganalisa, tapi dinul Islam adalah dinul amal, agama beramal, agama at-taghyir, perubahan menuju yang lebih baik. Oleh karena itu, ya ibadallah, ini harus dimulai dari kurikulum kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam majlis taklim kita, di dalam sekolahan kita, di kantor kita. Dan alhamdulillah, saudara-saudara kita di Indonesia sudah mulai, meskipun dimulai hanya dari bacaan. Setiap memulai ya sidang di DPR-nya atau DPRD-nya atau di ya di kabupatennya atau di kota madyanya sudah dimulai dengan baca Al-Qur'an, ya kita hargai meskipun sedikit demi sedikit. Ini satu bukti bahwasanya kita tidak boleh putus asa. Saudara kita bangsa Indonesia alhamdulillah masih banyak orang-orang yang saleh yang mau merubah ya, yang mau memperbaiki negaranya. Sehingga sekali lagi tidak boleh kita hanya menjadi mutafarrijin, menjadi penonton. Tetapi kita harus menjadi pelaku langsung. Ya, kalau seorang bapak dia berkuasa dalam rumahnya, maka rumahnya itu harus Qur'ani. Kalau seorang direktur di sebuah perusahaan, dialah yang bertanggung jawab di perusahaan itu agar Qur'ani. Ya, wahakadha. Wahakadha dan begitu selanjutnya. Yang keempat, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, agar kita menjadi generasi yang Qur'ani adalah, maka kita harus menjadi orang-orang yang tatbikiyin, menjadi orang-orang yang aplikator. Artinya ketika ada satu fenomena yang kita lihat, yang kita hadapi tidak Qur'ani, secepatnya ya kita tegur, jangan dibiarkan. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada anak kecil minum dengan tangan kiri, ya gulam khudh biyaminik, ambil nak dengan tangan kanan. Jangan sampai di antara kita udah saat namanya juga anak, biarlah. Ada anak Ketika makan dan tidak sempat baca basmalah, Rasul tidak mendiamkan, apalagi anak. Apa itu? Ya, itu anak, apalagi orang tua. Maka Nabi mengatakan, ya gulam samillah, baca bismillah nak. Ketika ada anak mengambil kue agak jauh, mungkin kue yang jauh itu yang disenangi, maka Rasulullah SAW langsung mengingatkan, ya gulam khud ma yalik, ambil yang dekat. Wahadada, itulah generasi Qur'ani. Tidak boleh pelajaran Islam Qur'an hanya sebatas wacana, sebatas materi-materi ceramah. Lah, langsung dipraktikan. Ketika ada seorang yang buta minta izin Rasul agar tidak sholat berjamaah, tidak, udahlah, enggak apa-apa. Lah, ditanya. Ya, kamu ada yang menuntun enggak? Ada. Kalau itu enggak diizini untuk tidak sholat jamaah. Kamu harus sholat berjamaah. Jadi begitulah Islam, saudara sekalian. Kelihatannya sedikit, kelihatannya kecil, tapi harus diamalkan, dimulai. Harus dimulai. Ketika orang-orang yang lainnya baru menerapkan beberapa tahun ini, Nabi sudah mengingatkan. Ya. Ketika ada orang yang tidak perhatian pada kebersihan jalan, ya, maka Nabi mengatakan bahwasanya di antara keimanan adalah imatatul adza anit tariq. Ya, menyingkirkan kotoran atau sampah dari jalan. Ketika ada adanan anaknya nongkrong, tidak biarkan. Tapi Nabi juga, iyyakum batturuqat. Tidak boleh orang mengganggu pejalan. Siapapun orang yang berjalan, apakah orang Islam atau orang kafir, tidak diperbolehkan nongkrong mengganggu orang berjalan. Jadi inilah yang sesuai dengan aplikatif. Jadi tidak boleh orang Islam mengaku beriman pada Quran, tapi cueklah, mubalah, tidak pedulilah. Tetapi yang ada di sekelilingnya adalah harus diingatkan. Ketika anaknya sendiri atau cucunya, Hasan atau Husain, begitu ada cucunya, kemudian dia mengambil kurma, dan kurma itu akan dibagikan, karena kurma ini kurma sedekah, mau dibagikan pada yang berhak, fuqara dan masakin. Kemudian cucunya Nabi mengambil, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya bunai, kuh ay alkihi. Wahai anakku, wahai cucuku. Ya. Taruh itu kurma nak. Anak cucu Muhammad, anak cucu Nabi tidak halal makan barang sedekah. Orang sekarang mungkin mengatakan, yang ahli pendidikan katanya, udah biarinlah, itu namanya juga anak. Jangan mematikan. Apa, Pak? Kreativitas anak. Semuanya jangan. Akhirnya sudah jadi kebiasaan sampai tua, susah dirubah. Inilah yang saya maksud, bahwa generasi Qur'ani harus memperhatikan syai'un tatbiki, aplikatif, bukan sekedar berwacana. Nah, dengan demikian insyaallah saudaraku sekalian, apalagi kita ini berada di bulan Ramadan, doa kita mustajab, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Kesungguhan kita insyaallah diberkahi oleh Allah. Marilah kita mulai di bulan ini, kita benar-benar menjadi generasi Qur'ani, dimulai dari abinya, dimulai dari uminya, dimulai dari bapaknya, ibunya, dimulai dari gurunya, dimulai dari pemimpinnya. Insyaallah setahun, dua tahun, tiga tahun yang akan datang akan terjadi perubahan yang lebih baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas pencerahannya. Sekarang kita buka termin tanya jawab bagi yang ingin bertanya, dan juga khususnya buat untuk para pendengar Radio Tarbiyah dimanapun berada, bisa bertanya melalui Yahoo Messenger dengan ID Radio KMII disambung tanpa spasi. Seperti kita ketahui, silakan apabila ada pertanyaan dari 4 poin yang tadi Ustaz sampaikan tentang bagaimana membangun generasi Qur'ani. Itu ada 4 poin, menjadikan Qur'an sebagai sumber ajaran, lalu mencintai dan bersama-sama dengan orang yang mencintai Al-Quran, lalu menjadikan kurikulum kehidupan kita adalah Al-Quran, yang keempat cepat ditegur dan praktekkan intinya. Jadi jangan banyak teori. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Oke, satu orang, bapak yang di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zaman-zaman sekarang ini seringkali kita lihat ada perbedaan, yaitu misalnya ada orang-orang yang memang jago menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya keduniawian, ada orang yang jago ilmu agama kayak gitu, seolah-olah sekarang ini terpisahkan gitu. Padahal saya sempat baca-baca buku gitu, ternyata enggak kalah banyaknya orang-orang Islam yang kuat juga secara keagamaan dan secara keilmuan duniawinya juga kuat, misalnya Al-Khwarizmi atau Avicenna. Nah, bisa Ustaz terangkan secara detail bagaimana mereka-mereka itu bisa jadi seperti itu gitu. Artinya secara ilmu keagamaan mereka mantap dan ilmu keduniawian juga mereka mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja teruskan hafidzullah. Yang pertama, salafus saleh, generasi-generasi dahulu kita yang baik, yang harus kita contoh adalah tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu adalah ilmu Allah. Itulah makanya para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, mereka ada yang ahli tafsir, tapi juga tahu kedokteran. Ahli tafsir, tapi juga jadi panglima perang. Ahli tafsir, tetapi juga tahu ilmu hayat dan lain sebagainya. Karena memang mereka memahami semua ilmu adalah ilmu Allah. Yang ilmu-ilmu agama, dengan istilah orang Indonesia ilmu agama atau ulumus syariah, bersumber pada Quran, dan Quran itu wahyu adanya, kebenarannya adalah mutlak. Sementara ilmu-ilmu yang disebut ilmu umum atau ulumul kauniyah berangkat daripada tajarib basyariah. Ya, pengalaman-pengalaman manusia dalam hubungannya dengan alam semesta, dan itu juga Allah yang memberinya. Cuma kebenarannya tidak mutlak, tetapi saudaraku sekalian, ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu juga sebuah kebenaran. Sehingga ulama-ulama kita terdahulu, mereka tahu ilmu agama, tahu juga ilmu umum, dan kedua-duanya digunakan dalam rangka membangun sebuah peradaban. Sehingga tidak ada dikotomi, tidak ada sekularisasi dalam kehidupannya. Sementara sekarang, saudara sekalian, tidak semuanya orang memahami Islam secara utuh. Ya. Sehingga dengan demikian, kita lihat kaum muslimin sebagian mereka mun'azirina anil hayah, terusulir dari kehidupannya. Ya. Oleh karena itu, solusinya sudah barang tentu, kembali kepada as-shalah, kembali kepada kemurnian di dalam memahami ajaran Islam. Itu akhirnya. Ya. Jadi mereka sebelum menjadi ahli-ahli ilmu kauni, apakah itu Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Battuta atau Fakhr Razi dan sebagainya, mereka kalau antum baca sejarahnya rata-rata umur 9 mereka sudah hafal Quran. Sehingga temuan-temuannya itu tidak jauh daripada nilai-nilai Qurani. Mereka hafal Quran, mereka tahu tafsir dan sebagainya, dan begitulah cara generasi terbaik memahami Al-Quran. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, mereka bukan sekedar memahami ulumus syariah, tapi mereka mampu membangun peradaban, mampu membangun dunia. Dan itu terbukti beratus-ratus tahun di Asia dan di Eropa sebelum negara-negara kafir bangkit. Dan kita bisa insya Allah, asal juga kita mau sama. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya, alhamdulillah, di dalam gerakan dakwah di dunia ini, Allah mempertemukan antara dua potensi, itu potensi syar'i dan potensi kauni, kedua-duanya terhimpun dalam kekuatan dakwah untuk membangun negaranya dan bangsanya. Dan perlu dijaga semuanya pihak, ya, membantunya, ya, membantunya dan memperhatikannya, sehingga dengan demikian insya Allah Allah berikan keberkahan dalam masa yang akan datang. Nah. Oh, dari Radio Tarbiyah sebenarnya ada pertanyaan, tapi sebelumnya dari floor apa masih ada? Oh, satu dari mungkin sebelum dari Radio Tarbiyah, dari sini, dari ibu, dari situ dulu. Oh, sekalian dua-duanya dari situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Sigit Jarot di Tokyo. Pertanyaannya adalah, pertama, gimana caranya agar anak-anak kita bisa hafal Quran meskipun tidak bisa hadir di pesantren atau sekolah terpadu? Sekolah terpadu. Yang kedua adalah para sahabat biasanya khatam Quran setiap berapa hari sekali, Ustaz? Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ibu, silakan. Tes. Ya. Langsung saja Ustaz. Silakan Ustaz. Mungkin kira-kira pertanyaannya sama, bagaimana caranya biar anak-anak balita itu cepat menghafal Al-Qur'an? Apakah sistemnya kita ajak sama-sama membaca Al-Qur'an atau misalnya kita dengarkan kaset-kaset gitu? Sedangkan pengalaman Ustaz sendiri terhadap putra-putrinya untuk biar cepat hafal Al-Qur'an itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini Ustaz. Ketika saya mengajar anak-anak balita untuk menghafal Al-Qur'an, biasanya mereka itu ada keengganan gitu untuk belajar Al-Qur'an atau misalnya belajar Iqra. Kalau misalnya kondisi sudah tidak memungkinkan anak-anak untuk belajar Al-Qur'an seperti itu, kadang saya suka memberikan iming-iming. Misalnya satu murid dia senang Hello Kitty, saya akan mengiming-imingkan kalau misalnya kamu bisa sama saya belajar surat ini, bisa hafal, nanti saya kasih misalnya boneka Hello Kitty yang kecil, atau misalnya anak yang senang Power Ranger, atau misalnya karakter-karakter Ustadz, di sini kan di Jepang ini banyak karakter-karakter ya Ustadz ya, kayak Hello Kitty, Power Ranger, atau misalnya karakter Disney, kayak Mickey, kayak gitu. Jadi saya suka memberikan iming-iming seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah benar gitu cara pengajaran saya terhadap anak-anak seperti itu, memberikan iming-iming terhadap keinginan-keinginan mereka? Mungkin itu saja Ustaz. Ya, terima kasih karena dua pertanyaan saling berkait. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, memang agar anak kita hafal Quran tidak harus masuk sekolah Islam terpadu, tidak harus masuk ke dalam pesantren, ya. Tetapi yang terpenting saudara sekalian, termasuk sistem seperti apa, yang terpenting adalah al-jiddiyah, yang pertama kesungguhan, yang kedua adalah al-istimroriyah, terus menerus, dan yang ketiga al-muroja'ah, ya, diulang-ulang, dan yang keempat al-hadaru minal maksiyah, jauh waspada dari kemaksiatan. Empat hal itu. Adapun caranya, sistemnya, terserah ukhti, terserah akhi, terserah bapak ibu sekalian. Ya, karena sekarang sudah banyak ya orang mempunyai beberapa cara. Ya, cara itu bisa apa saja. Yang penting caranya jangan sampai bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, kita menghargai beberapa cara. Jadi ukhti yang terpenting tadi itu, yang pertama adalah jijiyah, kesungguhan. Ya, yang kedua ya adalah istimroriyah, terus menerus. Yang ketiga adalah muroja'ah, diulang-ulang, ya. Dan yang keempat adalah al-hadaru minal maksiyah, menjauhi kemaksiatan. Ya. Adapun sistem, saya sendiri tidak punya pengalaman, tetapi orang yang hafal Quran tidak pernah lepas daripada empat perkara itu. Sekali lagi, orang-orang yang sudah hafal Quran tidak pernah lepas dari empat perkara itu. Tidak ada orang yang hafal Quran sementara bermalas-malasan. Tidak ada orang hafal Quran ngapalinnya musim-musiman. Kalau di Ramadan ngapalin, di luar Ramadan enggak ngapalin. Yang ketiga, tidak ada orang hafal Quran kemudian tidak murojaah. Karena Nabi juga mengatakan Quran itu mudah dihafal, tetapi mudah hilang. Oleh karena itu ikatlah. Kalau kuda diikat dengan tali, kalau orang hafal Quran ikatannya dengan murojaah, mengulang-ulang. Dan yang keempat, tidak ada orang yang ahli dosa, sering berbuat dosa kemudian hafal Quran. Karena Quran itu nur, cahaya, sementara ya dosa itu gelap, sehingga tidak ketemu. Adapun cara, saya menghargai cara ukhti atau cara siapapun namanya, tapi yang terpenting, wallahu alam, ini belum tentu benar, saya melihat, kalau iming-iming itu sebaiknya di marhalah ula, tahap-tahap pertama. Ukhti dan akhi bisa bayangkan, setiap mapal harus ada iming-imingnya. Nanti kalau tidak ada iming-imingnya, enggak mau ngapalin. Jadi itu hanya sekedar marhalah ula, tahapan pertama. Ya. Marhalah ula. Ya, jangan terus-menerus. Nanti pas malas lagi kasih lagi juga enggak apa-apa, tapi jangan setiap ngapalin. Ya, bayangin aja ukhti, di tempat saya umumnya santri setiap hari ngapalin Quran. Kalau setiap hari saya ngasih hadiah, ya jual kebun pesantren habis. Yang penting di pertama dikasihmu, ya. Ya, semangat, motivasi yang luar biasa, sehingga dia merasa butuh sendiri. Jadi sederhananya saja yang saya tahu, ya saya bukan ahli penghafal Quran, Cuma yang saya lihat anak-anak atau anaknya orang yang hafal Quran ini cukup sederhana saja. Kalau waktu di Saudi, anak itu ngapalin habis asar sampai sebelum maghrib, itu aja. Terus, kecuali hari libur. Kalau di Saudi liburnya hari Kamis dan Jumat. Jadi 5 hari setiap asar, ngapalin sampai maghrib, nanti uminya, abinya, ya kalau malam dicek lagi hafalannya. Kalau di tempat saya, bukan khusus untuk menghafal Quran, tapi Quran bagian daripada pelajaran yang sekian banyaknya. Tetapi ketika anak kenaikan kelas, harus dites Qurannya, sehingga nggak akan naik kelas kalau nggak lulus Qurannya. Ya sekedar antara maghrib sampai isya, seluruh santri, ya yang SMP, yang SMU, semua ngafalin Quran. 10-10, satu guru, 10 anak. Nanti habis subuh, sebelum subuh bangun, dia yang mulai subuh sholat berjamaah, habis sholat subuh, semua yang hafal Quran tadi itu dicek lagi hafalannya oleh gurunya. Begitu saja, pokoknya saya rajin, tidak membutuhkan anak yang luar biasa IQ-nya, yang penting rajin, anaknya gak nakal, udah hafal Quran dia. Ada yang kelas 1 SMU udah hafal, 2 SMU hafal, yang rajin 3 SMP hafal. Padahal dia bukan hanya ngafalin Quran saja, dia juga belajar matematik, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya fikih, ya sirah nabawiyah, ya. Tetapi dia hafal. Yang penting anaknya benar. Makanya saya katakan tidak ada satupun anak yang nakal itu kemudian hafal Quran. Nggak ada. Ya. Nggak ada juga anak yang malas hafal Quran. Nggak ada juga. Terus nggak ada juga anak yang hafalinya musim-musiman saja kalau ujian umumnya. Dia hafal, tapi kalau pas ujian, setelah ujian lupa lagi. Jadi intinya 4 tadi itu. Yang pertama al-jiddiyah, kesungguhan. Yang kedua istimroriyah terus-menerus. Yang ketiga adalah muroja'ah. Dan yang keempat jauh dari maksiat. Caranya terserah ukhti. Tidak dibatasi caranya. Silakan mempunyai ibtikarot, inovasi-inovasi baru. Itu akhiyah. Ataupun sahabat, ya ikhwan dan akhwat, saudaraku yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu sekalian, akan menemukan beberapa riwayat. Ada sahabat sebulan khatam, ya, 2 minggu khatam, 1 minggu khatam, 2 minggu khatam. Itu ukuran tidak mati, tidak harga mati. Kenapa? Karena sudah barang tentu seseorang mempunyai prioritas. Orang seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak banyak khatamannya karena kerjanya ya mimpin perang. Tapi orang kayak ya Ibnu Mas'ud, kayak Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar ya, memang dipersiapkan untuk jadi ulama-ulama. Sangat mungkin orang-orang seperti beliau-beliau itu sering khatam. Karena prioritasnya bukan menjadi panglima perang, prioritasnya menjadi ulama. Nah, tapi paling tidak ya diusahakan sebulan atau 2 bulan ya khatam Quran. Jangan mentang-mentang saya kan bukan ulama, udahlah 2 tahun sekali aja saja ya. Ya ini terlalu kelamaan, keburu meninggal dunia nanti. Paling tidak walaupun kita enggak ulama ya 2 bulan, 3 bulan, sebulan khatam. Itu ikhwan ya. Jadi tidak harga mati khataman itu. Karena Islam memang melihat secara keseluruhan, tidak terjebak dalam parsial dalam memaknai sebuah ibadah. Ya. Karena Islam juga realistis. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 itu Allah memberikan ya pemahaman pada kita. Ya, pertama qiyamul lail itu diwajibkan setiap malam kecuali sebentar aja. Nah, dalam ayat 20 setelah tahajud selama 1 tahun turun ya keringanan. Kenapa? Karena Islam itu realistis. Tidak semuanya orang itu kerjanya tahajud aja. Sementara besok ada yang kerja, ada yang sakit, ada yang berjihad. Kalau harus setiap malam tahajud, nah itu tidak realistis. Maka Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن أنا أنت يكون منكم مرضى ada yang sakit. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله yang kedua ada yang cari nafkah. Yang ketiga وآخرون يقاتلون في سبيل الله yang ketiga ada yang berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu faqra'u ma tayassar min, bacalah yang mudah di Al-Qur'an. Tidak disuruh menghatamkan. Tetapi awal-awal surat Muzammil bunyinya apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inkus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi di awal-awal itu biasanya ideal. Tapi lama kelamaan harus realistis. Makanya Islam sering diulang-ulang dalam ulama-ulama dakwah, ungkapan ulama dakwah, Islam itu menggabungkan antara idealita dan realita. Memperhatikan ideal agar kita menjadi orang terbaik. Memperhatikan realitas agar kita realistis, tidak bertabrakan dengan realita yang ada. Dan itulah ajaran Islam. Itu akhi ya, makanya mengenai hafalan Quran tadi, khataman Quran, tidak semuanya sahabat sama. Ya. Di situ ada skala prioritas, juga di situ ada pembagian kerja, job kerja yang jelas, sehingga semua sahabat tidak disamaratakan. Nah. Masih ada lagi pertanyaan? Ya, dari Pak Mirza dan juga dari pemain di belakang. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin juga ini pertanyaannya mungkin tidak langsung fokus ke masalah khatam Quran. Silakan. Tapi mungkin sedikit ada kaitan juga Pak Ustaz. Jadi selama ini sering kami mendengar Pak Ustaz bahwa apakah itu ayat Al-Quran ataukah hadis, bahwa asal Islam, jadi siapapun yang beragama Islam nanti akan masuk surga. Jadi pemahaman seperti ini saya lihat justru berakibat bahwa banyak masyarakat Indonesia secara kuantitas jumlahnya besar, namun kualitasnya kita jadi mungkin tidak sebesar itu, karena pemahaman bahwa asal Islam nanti masuk, pasti masuk surga. Sehingga tidak perlu atau ya tidak perlulah terlalu hafal Al-Quran, atau bahkan mungkin banyak yang tidak melaksanakan perintah Allah seperti salat lima waktu karena pemahaman tadi, toh nanti kita akan masuk surga. Jadi bahasa ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata terakhiran jadi ambil Pak Ustaz, bahwa nanti toh saya kan muslim, saya Islam, saya akan masuk surga. Mohon penjelasan Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Dari Mbak yang di belakang. Ya, silakan suami istri silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Ini karena Ustaznya mau pulang jadi pada tanya semua gitu ya. Biasanya enggak banyak. Silakan Ana. Yang pertama, apa amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil ya, agar bisa melahirkan anak-anak yang generasi Rob Quran ini? Apakah ada surah-surah tertentu atau apa gitu amalan-amalannya? Terus yang kedua, terkait dengan agen perubah tadi Pak Ustadz, kan di Al-Quran ada ya yang hadis ya yang sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kemudian juga di Al-Quran amat besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukannya gitu ya. Iya, itu. Nah, itu saya sering melihat orang-orang jadi kontra. Enggak berani. Karena dia merasa belum bisa melakukan, jadinya tidak menyampaikan gitu. Ya. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Silakan Ibu. Oh enggak, diwakili suami aja. Ya, dua dulu Pak ya. Insyaallah pengajian ditutup sampai ustaznya capek dan jemaahnya capek ya. Insyaallah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sama Bapak tadi itu benar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ya, apa yang dirasakan oleh Bapak tadi. Dengan hadis man qala la ilallah dakhulal jannah. Barang siapa yang baca la ilallah masuk surga. Atau kullu ummati yadkhulunna setiap umat masuk surga. Maka Umar mengatakan saya khawatir itu kalau disalahpahami. Dan benar kenyataannya di sekarang di sebagian negara, mungkin termasuk di bumi Allah Indonesia, ada yang gampang. Itu bisa terjadi ketika orang memahaminya sepotong-sepotong. Makanya memang ceramahnya harus diteruskan. Jangan mangkola la ilaha illallah janah terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa bahaya. Makanya kemarin sudah saya sampaikan dalam khutbah atau dalam ceramah, apa? Selain setiap umat Islam pasti masuk surga, tapi ingat, ada hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, sehingga tidak berhak masuk surga. Ini harus difahami. Makanya pengajian harus seimbang. Jangan nanti di antara anak kita jadi ustaz hobinya ya melihat selera jamaahnya. Ini kok jamaahnya seneng-seneng surga aja ya. Udah carikan ayat aja yang masuk surga aja deh. Banyak ayat-ayat hadis-hadis ya seperti yang membatalkan keislaman seseorang. Man ataka hinan, barang siapa datang ke dukun wasaddaqahu dan percaya pada dukun maka faqad kafara dina Muhammad, maka dia telah kufur kepada agama Muhammad. Berarti enggak masuk surga, Pak? Ada enggak Bapak Ibu di Indonesia mengaku beragama Islam, jemputin kan saya Islam, pasti masuk surga. Tapi dia datang ke dukun, ada, Bu? Sedikit atau banyak, Bu? Banyak atau banyak, Bu? Ah, berarti enggak masuk surga dia. Lagi. La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga dayus. Dayus itu orang yang tidak punya cemburu. Anak istrinya, saudaranya berbuat maksiat dibiarkan saja, itu tidak masuk surga. Jadi banyak Bapak Ibu, selain yang memotivasi orang untuk masuk surga, juga banyak hal-hal ayat-ayat atau hadis-hadis yang mewaspadai. Dan ini disampaikan semuanya, harus seimbang juga. Jangan juga yang disampaikan yang enggak masuk surga aja. Itu juga orang enggak mau ngaji lagi, udahlah ngaji kok masuk neraka semua. Harus seimbang. Lagi, man intasaba ila ghairi abihi wa wa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa menisbatkan dirinya ya kepada orang yang bukan bapaknya, ya, padahal dia tahu dia bukan bapaknya, maka surga haram bagi dirinya. Artinya dosa besar. Bu, di Indonesia itu karena kebiasaan. Kalau jadi istri pejabat atau istri kiai, istri orang terkenal, dipanggil nama suaminya. Umpamanya namanya ibu-ibu Fatimah, suaminya Hartono, disebut Fatimah Hartono, padahal bapaknya Abdullah. Yang benar Fatimah Abdullah. Ada gak, Bu, di Indonesia begitu, Bu? Hah? Nah, kalau kita dulu gak tahu gak apa-apa, sekarang istighfar, gak tahu diampuni oleh Allah, gampang Islam itu, gak usah kita bila-bila kesalahan. Ustaz saya gak tahu, gak apa-apa, sekarang ditinggalkan. Jadi gitu kan, Bu? Fatimah Hartono. Begitu Pak Hartono mati, kawin pamak sama Pak Dedi. Ganti Fatimah, Dedi ora Dedi. Jadi jelas aturan Islam itu, akhi, jelas. Kenapa kok enggak sampai surga? Karena dia khianat pada orang tuanya. Punya bapak kok enggak disebut-disebut, malah suaminya. Kan saudara sekalian? Jadi nah, makanya kalau pengajian seimbang. Benar kata Bapak, jangan yang diingat yang masuk surga aja, tapi lupa hal-hal yang menjadikan orang tidak masuk surga atau paling tidak dosa besar. Itu tuh ya. Pertanyaan yang kedua. Bapak satu aja tadi, Pak ya. Yang kedua adalah bagaimana ibu-ibu yang hamil ya, bagaimana supaya anaknya jadi hafal Quran sebagainya. Sebelum saya jawab, semoga ibu-ibu yang di sini semua yang sudah punya suami semua, saya doakan bulan Ramadan hamil semua. Ya, hamil semua. Ya. Dan setiap 2 tahun hamil terus biar Jepang ya penuh dengan orang-orang Islam yang soleh dan salihah, Bu ya. Jadi yang hamil semoga bukan yang bertanya saja, semuanya hamil. Jadi jangan sampai tanya hamil nanti malas hamil. Lah. Saudaraku sekalian, hafizakumullah. Iya, yang sudah nikah, yang sudah punya suami. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhi, Islam itu adalah dimulai sejak awal. Minal bidayah. Kemarin sudah saya sampaikan, enggak tahu kapan, saya lupa harinya. Dalam hadis dikatakan ikhtaru linutafikum. Pilihlah air mani kamu. Maksudnya, kamu kalau kawin itu cari air yang unggul. Semuanya orang diciptakan dari air, min nutfah, dari setetes air mani. Naam, semua dikenal oleh air, tetapi setiap air punya karakter tersendiri. Makanya carilah air yang unggul. Jadi nanti kalau ibu punya anak laki-laki, punya teman, ya, ya, ibu punya anak laki-laki, punya teman anaknya perempuan, teman ini hafal Quran, udah langsung cepet aja, Bu, disaran Pak ya, jangan lama-lama, Pak, langsung itu, pilih yang orang-orang soleh itu. Insya Allah dengan keturunan-keturunan orang yang soleh itu dimulai, sejak itulah mulai kita cinta Quran. Makanya tidak sedikit orang yang hafal Quran, anaknya juga banyak Al-Quran. Kalau orang hafal Quran anak jadi preman, apalagi preman anak jadi apa? Harus begitu logikanya Pak ya. Jangan kok itu ada ulama tapi anak nakal. Ya. Ya, apalagi kalau enggak ulama. Berarti ulamanya kurang serius. Kenapa? Karena air itu penting. Makanya Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, tidak gengsi menawarkan anaknya. Sekali lagi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak gengsi nawarkan anaknya. Ditawarkan Abu Bakar, ditawarkan ke Umar, ditawarkan Abu Bakar ke Utsman, ya, teman-teman yang soleh. Beliau tidak gengsi. Padahal ditolak juga itu. Tapi yang ini dapatnya Rasulullah SAW. Ibu-ibu sudah pernah nawarkan anaknya ke orang yang soleh, Pak? Bu? Nanti kalau sakit ibu ya. Yang orang soleh. Yang soleh beneran, bukan asal namanya soleh. Ya. Yang soleh beneran. Jangan. Ya karena juga kadang-kadang namanya soleh tidak soleh juga kalau enggak serius. Itu dimulai seperti itu. Yang kedua, di saat hamil sudah barang tentu, mu'ayasah kita dengan Quran, interaksi kita dengan Quran ditingkatkan. Tidak harus mengikuti sebagian masyarakat yang dibaca, kalau ingin punya anak perempuan, dibaca surat apa katanya Bu? Maryam. Kalau anak laki surat, kenapa enggak surat Muhammad aja? Itu enggak ada dalilnya Bu, ya baca semuanya aja, baca semuanya. Baca semuanya. Ya, baca Quran semuanya. Kalau ada waktu untuk mentadawi, tadaburi. Kalau enggak ya baca. Ya. Dengan demikian insya Allah, anak yang masih di perut kita ini, insya Allah sudah mulai kontak, sudah mulai berkomunikasi dengan Quran. Kaifa, bagaimana? Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Yang jelas anak kita sejak di kandungan ibunya sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Dan setelah lahir jangan dibiarkan. Terus juga gitu, terus juga. Dengan membacanya, baca kaset. Maaf tadi ada yang bertanya tentang bagaimana cara menghafal Quran. Bahkan sebagian saudara kita, ya, adik Misan atau yang lainnya, dia tidak masuk ke pesantren hafal Quran sendiri. Yaitu karena setiap saat handphonenya ini pakai Quran dia. Dia jalan Quran, dia belajar Quran. Akhirnya hafal juga, meskipun tidak semuanya orang cerdas seperti itu. Artinya maksud saya, cara menghafal Quran banyak caranya. Ya. Kalau sudah hafal, jadi imam. Qiyamul Lail, makanya kalau hafal Quran, rajin Qiyamul Lail. Semalam sejus, 30 malam Bu. Nah, selesai. Kemudian istrinya, ya, jadi makmum. Mesra kan Pak? Masya Allah, mesra sekali. Mesra gak Pak, kalau suami setiap malam Qiyamul Lail, istrinya jadi makmumnya? Pak? Bu? Kalau suami istri setiap malam tahajud, hafal Quran, ada gak suaminya istrinya minta cerai? Gak ada. Mesra, mesra. Jadi dipraktekan saja Bu ya, sudah banyak ceramah dari kemarin, sudah banyak sekali, tinggal praktekan aja insya Allah. Nah, iya. Iya agen perubahan. Di satu sisi kita melihat hadis, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Atau Quran langsung sendiri, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idil hasanah. Kita wajib berdakwah. Bahkan kita wajib amal ma'ruf wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tetapi ada ayat kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dengan ayat ini sebagian orang takut berdakwah karena katanya dia belum bisa mengamalkan. Bapak Ibu, kalau semua kita ini, saya, Bapak Ibu, ya, berdakwah nunggu kalau sudah sempurna kita seperti malaikat. Kapan Pak berdakwah kita Pak? Bu, kapan kita berdakwah? Enggak akan berdakwah sampai meninggal dunia. Yang penting adalah kesungguhan untuk memperbaiki diri kita. Keseriusan kita untuk mengamalkan itu. Jangan nunggu setelah. Ya, ya kapan setelah sempurna kita manusia? Ya. Jadi jangan sampai terjatuh dalam ayat 1. Kedua-duanya diamalkan. Di dalam bersemangat ya. Di dalam dakwah, ya, di dalam berbicara tentang semangat dakwah, lihat hadis balighu anni walau ayah, lihat hadis udu'u ila sabi rabbika, tetapi diimbangi dengan semangat untuk memperbaiki diri melalui ya kabura maktan indal antakul ma la taf'alun. Sehingga dengan demikian tawazun akhi wa ukti, saudaraku yang saya cintai karena Allah, seimbang antara semangat berdakwah dan semangat memperbaiki. Kekurangan kita, di luar kemampuan kita, Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah, ya ikhwan, wa ya akhwat, wa ya saudaraku yang saya cintai, Allah tidak pernah membebani kita di luar kemampuan kita. Makanya kan ayatnya jelas, ya, ittaqullah haqqa tuqatih, taqullah mastata'tum. Jadi yang dihisab oleh Allah itu yang sebatas kemampuan kita. Di luar kemampuan kita, kita tidak diaudit oleh Allah. Tidak dihisab oleh Allah. Itu enaknya ajaran Islam. Tetapi masalahnya ada sebagian orang diberikan potensi oleh Allah. Potensi itu tidak digunakan dalam beribadah. Itu yang dihisab oleh Allah. Ya, dengan demikian, saudara sekalian, kita tidak akan terhalangi untuk semua berdakwah hanya karena ayat tadi, kabura maktan, ya, indallahi antakulu ma la taf'alu. Jadi intinya kita amalkan semuanya ayat dan semua hadis. Jangan terjebak dalam parsialisme dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, semoga pertanyaannya cukup, jawabannya cukup memuaskan. Masih ada pertanyaan lagi karena hari ini Ustadz Azami adalah hari terakhir. Kasih kesempatan Ustadz. Masih, alhamdulillah. Capeknya ini. Silakan. Mungkin baiknya. Udah, udah capek bu. Kalau udah capek udah. Tidak ada dari Radio Tarbiyah. Mohon mic-nya disampaikan. Tadi semoga air mani pilihan dari ukti yang bertanya tadi yang terbaik Ustaz ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Tak senobdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Radio Tarbiyah dengan ID Wiwi di Kumamoto. Bertanya tentang apakah poin-poin yang ditekankan dalam mendidik anak, dalam hal ini untuk kami yang tinggal di Jepang sebagai minoritas. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Terus ada lagi pertanyaan dari saudara Muzaki di Osaka. Oh, dari Sigit di Nagano, maaf Ustaz. Dari Sigit di Nagano. Pertanyaannya adalah sebagai pelajar, kadang kita jadi sibuk, terutama kalau mendekati ujian akhir. Dengan waktu yang terbatas itu, manakah yang lebih utama? Apakah membaca Al-Quran meski kita tak tahu artinya karena saya tak tahu bahasa Arab, ataukah membaca atau mempelajari arti dari ayat Al-Quran itu sendiri meski tak pakai membaca? Terima kasih. Assalamualaikum. Saudaraku sekalian, hafizakumullah. Ya. Oh, satu lagi. Silakan Pak. Nanti kalau lupa tolong diingatkan. Ya. Nah, silakan Pak Guru. Ini yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Dikatakan oleh Aisyah bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, yang seringkali kita alami bahwa kita buta gitu loh. Bagaimana sih yang dimaksud akhlak Qur'ani itu? Nah, itu. Terus mungkin Ustadz bisa memberikan referensi buku apa yang bisa kita baca atau bagaimana caranya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Saudaraku, Al-Quran itu ketika kita bicara Quran, wahai saudaraku, jangan terlalu dikait-kaitkan ya dengan negara tertentu. Saudi, Jepang, Indonesia, Amerika. Ingat Bapak Ibu sekalian, surat Al-Furqan ayat pertama, surat nomor 25, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allah berfirman ketika menurunkan Al-Qur'an, liyakuna lil'alamin 'alamin. Jepang itu termasuk minal alamin atau di luar alam, Bu? Hah? Ini penting. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan Jepang, Indonesia. Hatta orang Saudi tidak semuanya hafal Quran. Tidak semuanya orang Saudi juga baca Quran. Jadi saudara sekalian, Quran itu sudah dipersiapkan oleh Allah dari awal untuk seluruh dunia. Orang di Cianjur, di Kudus, di Jogja, anak kecil-cil-cil-cil yang tidak paham Quran, hafal Quran kelas 6 SD. Intinya tadi itu serius, serius dan serius. Di negara cetnya di bawah tekanan komunis bertahun-tahun ngumpet di bawah tanah hafal Quran. Intinya kesungguhan. Di Indonesia, di Saudi, dekat Masjidil Haram, belum tentu hafal Quran. Kalau dia cuma jual kaset Quran doang. Tapi gak mau ngapalin, gak hafal juga. Ini jadi jangan selalu dikaitkan dengan saya tinggal di sini, saya tinggal di sini. Atau tinggal di Masjid Istiqlal, kalau tidurnya tidur aja, hafal bu? Gak hafal juga. Ini penting supaya logikanya, ya logiknya logika Quran seperti itu. Karena Allah sudah mempersiapkan, Quran itu mudah dihafal oleh orang manapun. Karena Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahmi mudzakkir. Sungguh benar-benar kami ya mudahkan itu Quran untuk dihafal, untuk diingat. Tinggal mau atau tidak. Fahmi mudzakkir. Terus yang kedua, Akhi, apa tadi sebelum ustaz kita, Pak Guru kita tentang kalau lagi belajar. Ya, belajar. Penting mana membaca ya tahu tidak tahu artinya atau mengetahui artinya tapi tidak membaca. Kenapa yang ditanyakan yang kurang bagus? Yang bagus sajalah, yang bagus ya baca, ya tahu artinya gitu. Pertanyaannya bikin orang pesimis. Jawabnya adalah bagaimana bisa membaca dan juga tahu artinya. Tapi maksudnya kita pahamilah ya, ini bercanda aja insyaallah. Bagaimana kondisi yang belajar begitu padat dan sebagainya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah dan saudaraku semoga dimudahkan oleh Allah untuk membacanya dan untuk memahaminya semuanya insyaallah. Begini akhi. Di dalam Islam itu ada fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Yang fardu ain harus didahulukan daripada fardu kifayah. Yang fardu kifayah didahulukan daripada sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah harus didahulukan daripada yang sunnah biasa. Yang sunnah didahulukan daripada yang mubah. Kalau kita tahu prioritas Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan memperbanyak yang mubah, yang boleh. Apalagi yang syubhat dan yang haram, tidak terpikir sedikit pun. Karena di atas yang mubah itu fardu ain banyak, fardu kifayah banyak, sunnah muakkadah banyak, ya. Sunnah yang umum banyak. Makanya generasi terbaik itu, apa kata mereka? Jangan memperbanyak al-mubahat, la tuksir fil ibahat, fil mubahat, jangan kau perbanyak sering-sering yang mubah. Karena kalau yang boleh itu sering-sering, kelamaan masuk ke syubhat. Kalau sudah terbiasa yang syubhat, masuk ke haram, itu akhirnya. Jadi berangkat dari kaidah ini, ya, ditambah lagi, kewajiban yang mendesak harus diprioritaskan daripada kewajiban yang tidak mendesak. Contoh ujian. Di hari-hari Bapak Ibu atau ikhwan dan akhwat ujian S1, S2, S3, sudah barang tentu yang prioritas adalah bagian belajar agar mumtaz, agar A plus nilainya, 95 ke atas. Ya. Karena waktu ujian. Jadi ketika waktu ujian yang paling penting ya belajar serius. Bukan pengajian di sini, meskipun pengajian ini penting. Karena dua-duanya wajib. Itu akhirnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita dapat kesempatan untuk membaca Quran dengan yang bagus, umpamanya selama Ramadan ini datang seorang ustaz yang bagus bacanya, qari. Sementara cuma sebentar di sini, maka kewajiban pada waktu itu yang paling prioritas tahsin kita, bacaan kita. Karena sebentar lagi kesempatan itu enggak ada. Jadi ini saya katakan pentingnya kita mengetahui fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Ya, mana yang harus didahulukan? Kayak kemarin ibu-ibu bertanya, Ustaz, ibu-ibu yang mungkin di saat puasa Ramadan ada yang uzur. Nanti ketika masuk Syawal, yang lebih utama itu puasa bayar utang atau puasa 6 Syawal? Saya jawab, ulama dalam kaidahnya mengatakan la yutrakul wajibu illa liwajibin. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali yang wajib. Oleh karena itu puasa dulu, yang bayar utang dulu, baru kalau masih ada sisa puasa sunnah. Itu akhirnya. Jadi seperti itu insyaallah. Ketika datang ahli tafsir umumnya, dan jarang kah ahli tafsir ke Jepang. Berarti kewajiban pada waktu itu ketika masih ada kesempatan, itulah yang paling penting. Belajar yang lain-lain nanti masih ada orang lain. Begitu akhirnya. Jadi lihat kondisinya. Ketiga dari Pak Guru kita, bagaimana yang dimaksud dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, kana khuluqul Quran, adalah akhlaknya Quran. Artinya, Rasulullah SAW itu akhlaknya Quran. Akhlak itu jamak dari kata khuluq. jamak daripada kata khuluq. Artinya, ketika akhlak Rasulullah SAW itu Quran, maksudnya seluruh tingkah laku, ya, ucapan beliau, perbuatan beliau, keperbiakan beliau, itu semuanya Quran. Tidak ada yang dari dirinya sendiri. Tidak ada yang berangkat dari hawa nafsunya, seleranya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّهَىٰ. Contoh bagaimana Bapak Ibu sekalian akhlak Rasul itu Quran. Suatu saat ketika akhlak Rasul tidak Quran, atau belum Quran karena belum turun ayat Quran, Nabi cenderung kepada akhlaknya mengikuti selera istrinya. Contohnya begini, ya, kemarin sudah sampaikan, sebab turunnya surat At-Tahrim. Yang baru kita sampaikan Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW di rumahnya Zainab bintu Jahsin diberi minum madu, kemudian Nabi senang, ya, minum madu itu. Ya, ternyata di antara istri Nabi tidak senang yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Maka Hafsah bikin skenario, hei Aisyah, nanti kalau Nabi datang ke rumah kita, giliran kita, kita tutupi sudah kita. Ya Rasulullah, ini bau apa? Bau maghafir. Maghafir itu baunya enggak enak. Minuman yang, ya, yang pahit, yang dan baunya enggak enak. Bu, padahal madu itu enak enggak, Bu? Madu, Bu? Enak. Kalau di madu? Nah, itu baru enggak enak itu. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia ingin menyayangi istrinya, Nabi ngalah, udahlah. Hafsah diam ya. Jangan bilang-bilang. Saya berjanji, saya bersumpah, saya tidak akan minum lagi madu itu. Apa? Ini berarti menggunakan selera Nabi dan selera istrinya. Ya kan, Pak? Begitu terjadi seperti itu, sebelum ditentukan, sudah barang tentu, sebelum turun apa keputusan yang terakhir, turunlah wahyu. Wahyu menegur Nabi. Apa tegurannya? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya semata-mata mencari ridho istrimu? Jadi Bapak yang hadir sini termasuk saya, kalau ini ada selera istri dan ini ada aturan Allah, Bapak, kita berat aturan Allah atau berat istri, Pak? Betul, Pak? Kalau istri kita pergi? Kata Ustaz Khalid, cari lagi, Bu. Walaupun tidak selamanya ayat Quran itu bertentangan dengan selera istri. Justru istri yang solihah selalu seleranya sesuai dengan Al-Quran. Itu Ustaz ya, jadi harus Quran. Jadi bukan hawa nafsu, selera, enggak enak sama orang. Itu maksud kana khuluquhul Quran. Ini jangan contoh dalam berumah tangga. Contoh dalam perang. Supaya contohnya banyak ya. Bapak Ibu masih siap enggak, Pak? Udah capek enggak, Pak? Kalau capek satu top sekarang. Nah, ya, tadi udah janji ya secapeknya. Ya. Tadi dalam rumah tangga, sekarang dalam bernegara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menang dalam perang Badar, tawanan-tawanan dari orang Quraisy itu, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, ya, untuk pendapatnya, diapakan ini tawanan perang. Ternyata Abu Bakar dan Nabi, seleranya beliau, jangan dibunuh tawanan perang ini. Ya, ditukar dengan uang, ditukar dengan membaca dan menulis, karena memang butuh. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pilihan ini tidak tepat. Yang benar adalah pendapat Umar. Apa pendapat Umar? Bunuh saja. Tujuannya apa? Bukan Umar karena sadis. Tujuannya agar dunia kafir tahu kaum muslimin sekarang kuat. Maka Nabi diingatkan oleh Allah. Sampai perintah Allah berbunyi, laula kita belum sabakum. Ya. Seandainya keputusan Allah, ya, bukan sudah terjadi, sudah ditentukan oleh Allah, niscaya Allah akan mengazab kamu. Lamasatkum fi ma'afatum fi adbun azim. Kamu akan mendapatkan azab yang berat. Turiduna aradad dunya, wallahu yuridul akhirah. Kamu menginginkan dunia, kesenangan dunia, sementara Allah menginginkan akhirat. Sampai-sampai Nabi menangis dengan pernyataan ini. Abu Bakar juga menangis. Umar lihat, ya Rasulullah, kenapa kamu dan teman kamu, maksudnya Abu Bakar, kok menangis? Tolong ya Rasulullah kasih tahu saya, agar saya ikut menangis juga. Kalau saya tidak bisa menangis ya Rasulullah, saya akan berusaha menangis dan menangis, kenapa saya tidak bisa menangis? Ini akhirnya ditegur oleh Allah dia. Ini termasuk kalau Bapak Ibu melihat sejarahnya Umar, Umar itu punya 5 pendapat yang pendapatnya dibenarkan oleh Al-Quran. Ini adalah hebatnya Umar. Makanya kemarin saya terangkan, saking hebatnya Umar seperti ini, keimanannya luar biasa, sampai-sampai setan itu takut dengan Umar. Jadi kalau ada setan lewat jalan tertentu, ada Umar, setan itu pergi Pak, lari. Lari takut ada Umar. Bu, sekarang kalau ada namanya Umar, ketemu setan, yang lari siapa Bu? Bu, yang lari siapa? Ini saat ya, ini contoh, ini dalam bernegara. Nanti dalam ekonomi juga begitu. Ini dimaksud dengan kana khuluquhul Quran. Oke. Sepertinya sudah malam tapi itu masih. Ibu masih kuat. Oh, masih terakhir, kuat. Terakhir Bu ya. Terakhir okay, Bu. Insyaallah ini terakhir ya. Witir Bu, witir. Witir. Udah ditutup. Mohon mic-nya disampaikan ke belakang. Silakan. Ini terakhir. Witir, tidak boleh ada dua witir ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat tentang tadarus Al-Quran. Ya, sebenarnya tadarus Al-Quran itu apa keutamaannya? Apakah ada contoh di zaman Nabi? Itu kan membaca apa namanya sambung menyambung dengan beberapa orang gitu. Dibandingkan dengan membaca sendiri, mungkin makanya apa keutamaan tadarus Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi di kebiasaan kita ada istilah tadarus Quran. Tadarus itu dari kata tadarusa, yatadarusu, tadarusan. Kalau dalam sorof ya, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Jadi kausakata yang ikut wajan tafa'ala itu ada makna musarokah bainasnain. Ada keikutsertaan dari dua belah pihak lebih. Nah, apa keutamaannya? Sudah benar tentu Bu ya, kita baca Quran, yang penting itu baca Quran. Apakah sendiri-sendiri atau tadarusan, yang penting kita baca Quran. Nah, mana yang lebih utama? Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian lihat kondisinya. Ketika kita membaca Quran, stressingnya, fokusnya kepada ya pelurusan, pembenaran kalau ada yang salah, tadarusan itu bagus. Jadi umpamanya saya membaca ya satu halaman Bu ya. Yas'alunaka 'anil anfal, yang lainnya dengerin. Ketika tujuannya nanti kalau saya salah ada yang meluruskan, itu bagus. Itu bagus. Sehingga ada peningkatan ya kualitas bacaan kita, tajwidnya, makhrajnya. Tetapi kalau dalam baca Quran tujuannya adalah kekhusyuan, ketenangan ya, maka membaca yang sendirian lebih khusyuk daripada rame-rame, apalagi kalau berisik. Itu ikhti ya. Dan Islam menghargai at-tanwi, varian di dalam beribadah. Varian di dalam ibadah. Makanya dalam amal-amal yang lain seperti tolabul ilmi, mencari ilmu, Nabi dan sahabat itu variasi. Kadang-kadang mengajarkan Quran di masjid, tapi kadang-kadang mengajarkan Islam justru ketika perang. Karena orang yang ikut berjuang di medan perang itu akan mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkan orang yang di masjid. Pakai AC, tenang-tenang, senang-senang, dia gak dapat. Oleh karena itu perlu varian supaya tidak terjadi kebosanan-kebosanan. Itu Bu ya. Jadi kalau tadarusan malah rame, berisik, gamernya ya enggak usah. Tapi kalau tadarusan di situ ada ya saling mengingatkan kalau salah, apalagi ada ustadznya setiap satu halaman dikaji satu ayat, masya Allah. Berarti di situ banyak kebaikan. Tapi kalau cuma rami saja gitu, ya, kemudian malah kurang khusyuk, kurang fokus, ya tidak usah seperti itu. Itu waktu ya. Jadi dilihat kondisinya mana ya yang terbaik. Tidak mutlak kebaikannya. Itu waktu ya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakumullah khair juga kepada para pendengar semuanya. Terima kasih banyak atas kepada Ustaz khususnya atas pencerahannya selama satu minggu ya, saya minta di maaf. Tokyo. Mm-mm. Dan semoga semua ilmu dan pencerahan yang Ustaz sampaikan kepada kita tidak hanya mangkal di otak, tapi sampai kepada aplikasi. Amin. Amin.